ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana dengan lafaz insyaallah? Insyaallah itu istitsna, itu yang disebutkan oleh penulis, yang dilarang itu di dalam apa? Di dalam doa. Kalau di dalam perbuatan, ya itu enggak ada masalah. Saya akan pergi insyaallah. Jelas ya? Itu memang dia talik semuanya kepada Allah, enggak ada masalah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kalian berucap pada sesuatu. Jangan sekali-kali engkau berucap pada sesuatu, saya akan melakukannya besok. Kecuali kalau dia berkata, insyaallah. Ya, Nabi Musa langsung diterapkan di surah ini. Di akhir surah, di kisahnya Nabi Musa berjumpa Nabi Khidir, Nabi Musa berkata, "Satajiduni insyaallahu apa? Sabiran wala a'si laka amra." Ya, jadi dia terapkan penggunaan kata insyaallah di situ.